Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Masih kita membahas tentang soal atau menjawab as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat, di mana pertanyaan ini terkait dengan maudu'at al-madrusah, yaitu maudu atau sub bahasan yang sudah kita pelajari, di mana terkizuha stressingnya adalah al-qawaid nahwiyah wal-qawaid sarfiyah, yaitu kaedah nahu maupun kaedah saraf. Ya. Tentu soal ini belumlah mewakili semua pembahasan, paling tidak sebagian ya tertuang dalam soal ini. Maka itu di mana pertanyaan ini kita bukan hanya sekedar menjawab, sebagaimana saya sampaikan, bukan hanya sekedar menjawab A, Ba, Jim, akan tapi kita perlu membahas kembali ya, kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, kenapa jawabnya C atau Jim. Kemudian kita lihat struktur soal tersebut ya, terkait dengan kaedah ya, insyaallah kita akan ulang-ulang terus kaedah ini supaya lebih mantap ya. Baik, kita lanjutkan soal ini, yaitu kita sampai ke nomor itu rakam 43, nomor 43 malam ini insyaallah terakhir terhenti ke soal atau nomor ke 42 dari sana ya. Baik, insyaallah malam ini 43, silakan dibuka soalnya. Baik, silakan para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radirja azabullahu jami'an bisa aktif di sini untuk memberikan jawabannya. Baik, fadhal Ustaz. Nah, jazakallahu khair pemirsa dan pemirsa Radirja TV, kita berikan langsung kesempatan bagi Anda dan untuk mendapatkan atau mengunduh soal, Anda bisa membuka di link roja.id/soal, roja.id/soal. Dan insyaallah kita berikan untuk kesempatan yang pertama via telepon, tentunya di line telepon 0218236543. Soal terkait dengan bab saraf. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Ahlan ya Ummu. Ahlan bik ya Ummu. Baik, na'am. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Baik, na'am. Iqra'i ya Ummu Fatimah. Nomor ya, rakam 43. Hakam al-qadhi ala zanin bil bil apa ini? Yang salah baca itu. Apa ya? Kan julud, julud jaman sih. Apa itu? Apa ya Ustaz? Nah, ini terkait dengan apa bahasa ya? Iya. Karena kalimat ini ya kalau diharakatkan bisa macam-macam harakat. Yeah. Ya, tentu ada harakat yang tepat dengan kalimat tersebut. Nah, kalau hanya kata bil atau bisa bil jildi, bisa bil jaldi, ya kan? Jildi. Nah, tapi kita lihat konteks kalimat ini. Nah, lihat apa bacaannya? Apakah bil jildi atau bil jaldi? Bil jildi. Nah, kalau bil jildi, jildi itu kulit. Kulit. Iya. Kalau bil jaldi itu cambuk. Perhatikan Al-Qur'an. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Jaldah. Iya. Mi'ata jaldatin. Ya, itu bentuk mufrad, ya. Yani bil jaldi itu jalada, itu masdar. Iya. Jadi hakam al-qadhi ala zanin bil jaldi. Apa artinya? Hakim itu memutuskan atas putusan Ustaz zanin. Zanin apa zanin? Zana ya zinu zanin. Barusan ayat saya baca tadi az-zaniyatu waz-zani. Apa zanin? Zina. Iya, yang berbuat zina. Ini laki-laki. Kalau wanita zaniyah. Zanin. Iya. Jadi qadhi ya, hakim itu memutuskan atas pezina dengan cambukan. Cambuk. Iya. Dihukum dengan apa? Cambuk. Jadi qadhi menghukum penzina dengan cambuk. Hukuman cambuk bil jaldi. Ya, kalau untuk ditranslate-nya bahasa Indonesia itu bisa diolah lagi dengan bahasa yang baik ya. Ya, dengan catatan tidak menyimpang daripada maksud ya. Sebab kalau terjemah secara letterlock aja terkadang bahasa translate-nya apa? Tidak pas ya. Iya. Jadi qadhi ulang kembali hakam al-qadhi iya. Ala zanin bil jaldi. Iya. Jadi qadhi menghukum seorang penzina dengan hukuman cambuk. Cambuk dengan hukuman. Iya. Baik, yang ditanya adalah zanin. Yang di garis bawah ini baca dulu pilihannya. Ismun maf'ulin. Ismu iya. Maf'ulin. Itu idhafa kata gabung. Ismu maf'ulin. Isim maf'ul. Alba ismu maksurin. Oh iya, ismu maksurin. Iya. Ana lihat yang nomor. Aljim ismu manqusin. Manqusin. Iya. Jadi isim maf'ul, isim maksur dan isim manqus. Iya. Nah, ini mana di antara tiga itu jawaban yang tepat? Enggak ada isim fa'il, Ustaz. Ya? Saya ingin isim fa'il. Tapi enggak ada di sini. Nah, enggak ada di situ ya? Iya. Kalau gitu mana jawabannya? Isim mankus. Iya. Ini bentuk isim fa'il tapi di akhir aliyah tapi bentuk apa? Isim mankus. Isim mankus. Jayid. Dari mana tuh isim mankus? Dari ketika dia diberikan apa tidak dalam bentuk bertanwin dia ianya keluar azan. Nah, ini tidak hanya semata-mata itu. Sebab kalau zanin itu kalau bagi orang yang belum mempelajari tentu itu benar ada ala huruf jar kan zanin. Iya. Iya. Tentu dia tidak akan tahu ada huruf yang dibuang. Maka di sini perlu diketahui asal usul. Iya, asal usul daripada zanin ini apa? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Fiilnya? Fiil madinya apa? Lupa. Nah, ini zana yazni. Zana yazni. Jadi ini is fi'il apa ini namanya? Zana. Iya. Fi'il apa nih? Naqis. Ah, iya. Naqis. Apa? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Zana yazni. Yazni. Iya. Fi'il naqis. Fi'il naqis apa? Naqis apa? Iya. Fi'il naqis adalah fi'il yang di lam jahilnya. Lam fi'ilnya huruf illat. Iya. Huruf illat. Zana yazni. Huruf illat. Iya, betul. Baik. Maka isim fa'ilnya apa? Zanin. Iya. Timbangan apa polanya isim fa'ilnya? Timbangnya apa? Fa'il. Iya, zanin. fa'il. Iya. Nah, yang beri pertanyaan adalah lam fi'ilnya. Ini lam fi'ilnya ya. Nah, mana ya-nya di sini? Mahdzuf. Nah, dibuang. Ya-nya dibuang. Nah, sudah berkali-kali kita ungkapkan kaedahnya. Asalnya, Pak? Ini asalnya. Zani. Zani. Iya. Zani. Zanion. Ini asalnya. Zani. Kemudian ya ini yang dibuang. Nah, kenapa dia dibuang? Ini termasuk juga pembahas ilmu sharaf. Ya. Kenapa dia dibuang? Laisa mudhafan. Naam, li'annahu laisa mudhafan. Dia tidak mudhaf. Yang kedua, laisa mansuban. Laisa mansuban, dia tidak mansub. Betul. Bil al. Kemudian laisa mu'arraf bil al. Baik. Tidak apa memakai alif lam, ghair muhalla bi al. Ghair muhalla. Iya, ghair muhalla bi al, tidak memakai alif lam. Situ enggak ada alif lamnya. Kemudian dia bukan mansub, zanin, kemudian dia bukan apa? Mudhaf, makanya ianya dibuang. Itu kaedah. Iya. Kaedah yang sudah baku. Jadi zanin hakamal qadi ala zanin bil jadi. Berarti isim apa? Manqus. Taib, coba di i'rab kalimat ini. Hakam al-qadi ala zanin bil jadi. Hakam fi'lun madin mabniun al-fathi. Iya. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya. Man amin zuhuriha as-siqal. As-siqalu. Jadi berat, siqal itu berat ya. Berat itu yang menghalangi mana'a min zuhuriha as-siqal. As-siqal itu fa'il pada mana'a ya, itu susunannya. Mana'a itu fi'il, min zuhuriha. Jadi terhalang dari menampakkannya oleh apa? As-siqali. Berat. Kena berat. Berat. Nah, ini kita perhatikan apa? Li'annahu apa? Li'annahu ismun, ismun ismu manqusin, isim manqus. Nah, ini al-qadi sama dengan zanin juga. Sama-sama apa? Isim manqus, qada yaqdi, zana yazni. Isim apa? Qadin. Nah, di sini ya-nya ada, tak dibuang. Kenapa tidak dibuang? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Nah, itu bandingkan. Bandingkan antara kata al-qadi dengan zanin. Iya. Al-qadi dengan zanin itu walaupun sama asalnya, yaitu isim manqus. Nah, di sini ya-nya sabita. Kenapa? Karena muhalla bi al, karena ada alif lam al-qadi. Kalau seandainya tidak ada alif lam, hakama qadin. Sama dengan zanin, hakama qadin ala zanin bil jaldi. Seorang hakim menghukumi seorang penzina dengan apa? Cambuk. Iya. Iya, itu kalau buang alif lam tidak apa? Qadin. Nah, ini. Taib. Ala. Nah, ya coba kalau dibuang bagaimana i'rabnya? Hakama qadin. Hakama qadin. Iya, sebentar saya tulis dulu. Hakama qadin. Qadin. Seorang qadi, iya, menghukum seorang penzina dengan apa? Hukuman cambuk. Hukuman cambuk. Ya, sebentar. Hakama qadin ala zanin. Ala zanin bil zanin bil jaldi. Jaldi. Ya. Coba kalau kita buang kata ini, apa? Alif lamnya dibuang. Jadi hakama qadin. Nah, bagaimana ya meng-i'rabnya? Qadin fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarun dhammatun muqaddaratun 'ala ya'i mahdhufin. Ya mahdhufin atau mahdhufatin? Ya itu muannats ya. Iya. Mahdhufah. Iya. Jaib, jayid, jayid, sahih. Jadi qadin fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Iya. Taib. Bagaimana ayat? Naam, lisiqal. Li'anau isiman mankus. Taib. Ala. Taib, ala. Ala harfu jarrin. Harfu jarrin, ya. Mabniun ala sukun. Naam. Zanin, ismun majrurun bi'ala. Zanin ismun majrurun bi'ala. Alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirhi. Kalau kasrah zahira fi akhir berarti nun itu ala huruf akhir daripada kata zani. Zanin ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ya'i mahdhufah. Iya. Jadi kasrah di sini bukan kena huruf ala. Iya. Kasrah ini memang huruf ada harakat aslinya. Zana yazni za azani. Kalau pakai alif lam kan nunnya kasrah kan azani. Nah itu kan harakat kasrah itu ada harakat asli. Azani. Nunnya kasrah ini. Nah, cuma ketika dibuang ya, kena alif lamnya dibuang, maka datangkan tanwin. Nah, namanya apa tanwin, apa namanya? Tanwin iwat ala harfin mahdhuf. Iya. Pengganti huruf yang dibuang. Iya. Yaitu huruf apa? Ya. Jadi i'rabnya apa? Jadi bukan huruf akhir, huruf akhirnya nun. Zanin ismun majrurun bi ala wa alamati jarhi kasratun muqaddaratun ala alal ya'i mahdhufah. Alal ya'il mahdhufah. Iya. Betul. Alba harfu jarin mabniun alal kasri. Al-jaldi ismun majrurun biba wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus masih ada ya tadi. Iya. Kedua-dua sibul jumlah itu apa? Belum selesai tuntas i'rabnya. Iya, karena si jar majur itu ada ta'alluqnya. Iya. Gimana tadi? Iya. Hakamal qadi ala. Ala ini terkait dengan hakama. Ba ini juga terkait dengan hakama. Iya. Jadi hakamal qadi ala zainin bil jaldi. Jadi apa? Ala zainin shibhul jumla al jar min al jar wal majrur muta'alliqun bi hakama. Demikian juga bil jaldi shibhul jumla min al jari wal majrur muta'alliqun bi hakama. Terkait dengan kata hakama. Bukan terkait dengan sesuatu yang dibuang. Kena hakama ala. Hakama ala bi. Ya. Taib. Ana ulang Ustaz sebentar. Taib. Ala zanin ala zanin jar wal majrur. Wa shibhul jumlah. Shibhul jumlah jar wal majrur. Minal jari wal majrur. Minal jari wal majruri muta'alliqun. Muta'alliqun bi hakama. Bil jaldi shibhul jumlah jar wal minal jari wal majrur muta'alliqun bi hakama. Iya. Jadi ala ini terkait dengan hakama, ba juga terkait dengan hakama. Iya. Ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Iya, mungkin sedikit tambahan ya. Seresan ya, bahwa jar majur itu ada kalanya terkait dengan amil mahdhuf ya. Amil mahdhuf, amil yang wajib dibuang. Dan ada kalanya jar majur terkait dengan amil mazkur, amil yang disebutkan. Nah, di sini kita harus paham dari sisi bahasa ya. Arti kata bahwa ada amil dalam hal ini fi'il atau isim fa'il atau masdar ya. Nah, dia membutuhkan huruf jar. Butuh huruf jar seperti bahasa an ya. Hina. Seperti fakkara fi sa'ala an. Berarti huruf tersebut terkait dengan amil. Ya, contoh apa? Ini perlu diulang-ulang kembali. Ya. Nah, ini karena huruf jar ini sangat penting sekali huruf ini. Jadi bahasa umpamanya bahas tu. Bahas tu an. Iya, betul. Bahas tu an kitabin. Saya mencari apa? Sebuah kitab. Iya. An kitabin mufidin. Kita tambah sedikit biar agak panjang. Iya. Ini bahasa an, bahastu terkait dengan an, huruf jar. Bahastu an. Iya. Ini apa? Berarti apa? Ini terkait dengan, nah. Jadi bahasa, bahastu an kitabin mufidin. Saya telah mencari suatu kitab yang berbeda. Berarti jar itu muta'alliq bi bahasa. Nah, bagaimana cara mengi'rab di sini? Bahastu bahasa fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittisalihi liittisal bi ta'il fa'il atau ta' mutaharrik. Kemudian ta' mutaharrik atau ta' mutaharrika atau ta'ul fa'il dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in fa'il. An harfu jarrin mabni ala sukun kitabin ismun majrurun bi an wa alamatu jari kasratun zahirun fi akhiri mufidin na'tun li kitab aw sifatun li kitab majrur wa alamatu jari kasratun zahirun fi akhiri. Nah, kemudian apa? Wa shibhul jumlah minal jari wal majruratun min an wal wa kitab minal jari majrur muta'alliqun bi bahasa. Ya, bukan muta'alliqun bi syai'in mahdhuf, muta'alliqun bi hasa. Nah, maka kalau kita bikin kalimat ini jumlah fi'liyah, kalau kita bikin jumlah ismiyah, contohnya al-bahsu, nah, al-bahsu an kitabin mufidin. Nah, perhatikan ini. Apakah kalimat ini sempurna? Nah, ini jumlah ismiyah. Apakah ini sempurna? Al-bahsu an kitabin mufid. Ini kalimat belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Bahwa syibul jam majrur ini tidak terkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Ini terkait dengan bahas. Al-bahsu. Muta'alliq di bahas. Maka ini kalimat belum sempurna. Berbeda dengan apa? Ya, umpamanya al-kitabu atau al-kutubu, al-kutubu fi durji, nah, al-kutubu fi durji, kitab itu di dalam laci. Ya, kata fi durji ini la yata'allaq bil kutub, tidak ada terkait dengan kitab. Ya, terkitab. Maka itu, maka ini kalimat ini yang menyempurnakan kata kutub. Nah, sementara an kitab bil syibul jar majrur sama-sama juga jar majrur tidak tidak menyempurnakan kalimat atau jumlah ismiyah daripada al-bahsu. Sedangkan di sini fi durji ini sebagai penyempurna kamil. Ya. Atau mukammil daripada mubtada. Nah, maka itu apa? Yang seperti ini dia muta'alliq bi syai'in mahdhuf. Takdir apa? Bisa mustaqirun atau mawujudun atau kainun berada. Itu mustaqir. Takdirnya apa? Takdirnya bisa mustaqirun, ya, mustaqirun atau kainun, maknanya sama itu, arti berada, ya, kainun atau mawujudun. Nah, bagaimana cara yang menerapnya? Al-kutubu mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih fi harfu jarrin ad-durji ismun majrurun bi fi wa 'alamat jarri kasratun dhahiratun fi akhirih kemudian wa syibhul jumla al-jar wal majrur wa syibhul jumla min al-jar wal majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf taqdiruhu mustaqirun aw ka'inun khabarul mubtada. Nah, ini khabar mubtada. Jadi ini penyempurna. Dan ini kata mustaqir yang dibuang, wajib dibuang. Ini tidak boleh apa? Tidak boleh disebut dalam kalimat. Kenapa enggak boleh disebut kalimat? Karena kata fil durji sudah mengandung makna mustaqir. Sudah mengandung makna kain. Nah, ini perlu dibandingkan antara sebut jumlah yang ini bawah dengan ini. Nah, ini bukan penyempurna. Justru ini terkait dengan kata ini. Kalimat belum sempurna. Al-bahsu an kitabin mufid. Mencari kitab yang bermanfaat. Kenapa? Nah, perlu apa? Perlu penyempurna. Itu khabar. Ya, umumnya sahlun. Ya, mudah. Ya, sahlun. Ini khabarnya. Sementara ini jar majrur, ya, ini muta'alliqun bil bahth, bukan muta'alliqun bi syai' mahdhuf, ya. Jadi al-bahthu mubtada'un marfu'un wa tufi dhammatu dhirfi akhiri an harfu jarrin kitabin ismun majrur bi'an wa alamatu jarri kasratun dhahiratu fi akhiri wa syubhul jumlah minal jar wal majrur muta'alliqun bil bahthi, ya. Mufid itu na'at. Sahlun khabar mubtada marfu' wa latrafi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Nah, inilah yang harus dipahami. Ada kalanya kata baik itu fi'il maupun dia isim, apakah sifat atau masdar, membutuhkan huruf jar. Nah, huruf jar seperti apa? Muta'alliqun bil biama, dikatakan muta'alliqun bil amil madhkur, ya. Ya, demikian contoh apa? Fakkara, ya, at-tafkir, fakkara fi. Ya, fakkara fi, sama-sama fi juga ni. Ya, kita bikin apa? At-tafkiru. Nah, at-tafkiru memikirkan fi. At-tafkiru fi. Fi da'wah. Ya. At-tafkiru fi da'wah. Muhimmun. Ya. Bayangkan ini, coba ini sama fi, jangan sama fi juga. Nah, apakah ini bisa sama seperti ini? Ya. Bahwa at-tafkir mubtada marfu' wa tarfi' dhammatu dhirfi akhiri, kemudian fi da'wah ini jar majrur muta'alliq bi syai'in ma bi syai'in mahdhuf madza taqdiru mustaqir. Ini enggak. Kenapa tidak? Karena fi da'wah fi ini terkait dengan kata tafkir. Kenapa? Jadi karena fi'il ini, apa isim ini masdar, membutuhkan huruf jar. Fakkara fi. Fakkara fi. Maka itu apa? Jar majrur ini muta'alliq bitafkir. Bukan muta'alliq bisyai'in mahdhuf. Berbeda ini. Karena fi di sini tidak terkait dengan kata kutub. Ya. Nah, ini yang perlu diketahui terkait dengan apa? Syibul jar majrur. Ya, ada seulang kembali. Ada kalanya dia terkait dengan amil mahdhuf dan ada kalanya terkait dengan amil madhkur. Ya. Nah. Tapi pendengar dan pemirsa Radio TV, jazakumullah khairan, faedah tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz, ya, terkait dengan pembahasan kita terkait dengan sharaf dan alhamdulillah telah terjawab di nomor 43 oleh Ummu Fatimah. Kita lanjutkan kembali soal selanjutnya nomor 44 dalam kaidah-kaidah sharaf. Silahkan di telepon 021-823-6543. Kita terima kembali untuk telepon yang kedua. Silahkan. Baik, halo. Ya, silahkan. Sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Terputus, kami berikan kesempatan kembali di telepon 021-823-6543 dalam latihan soal di pelajaran bahasa Arab jilid ketiga ini. Kita angkat kembali di belakang Ummu Fatimah. Baik, halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Ahmad. Di mana Pak Ahmad? Di Rembang. Baik, silakan. Di Rembang, ya, di Rembang. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan, ya Pak Ahmad. Akhlul Karim. Naam, tafadhal. Silakan baca. Masyaallah. Baik, tampaknya terputus Pak Ahmad. Ya, kita berikan kesempatan kembali dengan telepon 021-823-6543 bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga, dan kami harap untuk para pendengar bisa menyimak dan juga membaca soal-soal yang mungkin telah yang tak tersampaikan atau kami berikan di link roja ya, dan juga bisa Anda baca, lihat di layar televisi Anda bagi pendengar dan pemirsa roja yang memiliki akses TV roja. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Ahlan. Dari Pak Parjawan dari Jember. Ahlan ya, silakan. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Akhil Karim. Iya. Lam yahsal mu'minu illa Allah. Coba baca betul-betul. Lam yahsal mu'minu illa Allah. Kenapa dibaca Allah? Karena idza kalaman mansiyin ba'da illa dirafa' atau binasab. Dirafa' atau binasab. Baik. Itu kalau apa? Idza kana al-kalam qabla illa itu tam. Manfi. Naam. Baik. Hal hadza kalam tam manfi? Manfi. La. Sahih manfi, lakin aqsimuna hal hadza kalam qabla illa tamman birafa birafa illa Allah. Baik, aqsimuna qabla illa hadza, hal huwa kalam tamman? Laysa tamman. Tamman, laysa tamman. Bima'na naqisan. Halo. Jadi perhatikan Pak ya, bahwa kalam ismul ilah yang pakai nafi itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia kalam tam, ada kemungkinan kalam naqis, antara dua itu. Iya. Jadi kalau sudah pakai nafi, imma huwa kalam taman atau kalam manfi. Apa ala kalam naqis. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Tentu kalau tidak ada, kalau kalamnya musbat, tentu dia tam. Nah, maka setelah illah wajib nasab. Ya. Nah, ini pelajaran yang sudah diajarkan. Coba nanti kita ulang-ulang kembali ini, karena ini sering lupa terkait dengan ini ya. Iya, betul yang dikatakan oleh Bapak tadi. Kalau dia namfi, kalau manfi dan tam itu betul boleh apa? Hukumnya apa? Hukumnya mansub dan boleh dia badal sebetulnya. Badal bukan marfu ya, bukan marfu. Sebab badal itu belum tentu marfu. Ya, ya. Badal atau tabi ya, badal ba'at bingkul belum tentu dia marfu. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, apakah kalam hitam atau kalam naqis. Baik, kita persilakan kepada yang lain. Baik. Kita berikan kesempatan kembali. Mohon maaf tadi sempat terputus. Akhi, saya akan bisa menghubungkan kembali dengan telepon 0218236543. Ya, dalam pembahasan atau kaidah saraf di soal nomor 43, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Ahlan. Masyaallah barakallahu fiik. Ya, silakan ke nomor 44 ya. Fadhol. Naam, tafadhali. 44. Lam Arba'u Naam, Arba'u Ashri Arba'u Arba'in Naam Arba'u Arba'u Naam Lam yakhshal mu'minu illallaha. Lam yakhshal mu'minu illallaha. Kenapa Allah dibaca mansub? Menafikan. Kecuali itu menafikan. Menafikan. Setelah illa ini belum tentu mansub juga ya. La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Hu kan? Bukan la ilaha illallah. Iya. Betul kan? Nah ini. Sebentar. Saya tidak akan jawab ini. Karena pelajaran ini sudah kita ajarkan ini. Saya minta kepada pendengar maupun para pemirsa TV Roja untuk bisa menjawab dengan tepat ini. Ya, kalau saya jawab ini selesai masalah. Iya. kita di sini kita mencoba untuk memurajaah kembali pelajaran yang sudah kita pelajari dengan baik. Jadi setelah illah belum tentu dia mansub. Kita lihat kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ya. Ya. La ilaha illallah. Iya kan? Iya. Nah, di sini gimana ini? Iya. Nah, kenapa dibaca illallah? Sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il? Hah? Illallah. Fa'il, ada fa'il mansub. Fa'il kan marfu. Ya, yang tadi sebagai maf'ul. Apa? Yang tadi sebagai maf'ul yang layam layak. Coba baca kembali. Lam yakhsal mu'minu illallaha. Illallaha. Kenapa mansub dia? Maf'ul. Maf'ul. Yakin maf'ul. Berarti kalam ini apa nih? Sebelum illah. Tam manfi atau naqis? Yakhsha itu naqis tadi. Yakhsha. Kenapa pergi kepada kita belum masuk kepada yang ditanya yakhshanya? Yakhsha itu tahulah jawab dulu ya. Ya, nanti kita bahas kembali terkait dengan kaidah ini, kaidah nahwu ini. Lam yakhshal mu'minu illallah. Nah, itu bacaannya Allah ya, bukan Allahu tapi Allah. Nanti kenapa baca Allah? Nah, itu kita jelaskan kembali ya. Baik, coba jawab dulu yang di garis bawahi dulu, yakhsha. Alif fi'lu nafis. Ba. Ba fi'lu mithal. Jim fi'lu ajwaf. Iya, jadi fi'lu naqisin, fi'lu mithalin, fi'lu ajwaf. Iya. Baik, mana yang benar? Fi'lu nafis. Fi'lu naqisin. Iya, fi'l naqis. Yakin fi'il naqis? Ya, Ustaz. Yakin. Apa maksud fi'il naqis? Ada il-il-il-il-il-il-il-nya terakhir. Iya. Itu huruf lam fi'il. Istilahnya lam fi'il. Lam fi'ilnya huruf illat ya. Istilahnya lam fi'il. Lam fi'ilnya. Kha itu adalah fa fi'il. Shinnya ain fi'il. Kena mengambil pola. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Fanya huruf kedua setelah ya, itulah huruf pertama. Yaf, fanya adalah fa fi'il. Nah, yakh, shinnya di tengah-tengah. Yaf'a, jadi ain fi'il. Huruf akhir ada huruf akhir, yaitu apa? Alif. Yakhsha, itu lam fi'il, dibuang alifnya. Nah, itu fi'il naqis. Khashiyah, yakhsha. Khashiyah, yakhsha. Taib. Coba di-irab dulu ya. Nanti baru saya jelaskan ini kaidah ini. Lam harfu nafi, Ustaz. Lam harfu nafyin. Nafyin ala sukun. Harfu nafyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Nafyin itu dari sisi makna dia menafikan, wajazmin dari sisi tugas dia menjazamkan. Jadi harfu nafyin wajazmin. Nafi itu meniadakan. Wajazmin mabniun ala sukun. Iya. Yakhsha fi'lun mudhari. Iya. Majzumun. Majmumun. Bukan majmumun. Majzumun, majzum. Majzum, majzum. Iya, zai. Majzumun. Majzumun. Iya, bilam. Majzumun bilam, terus? Bilam. Wa alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi. Iya. Hafu ilah. Hadfu harfil illah. Hadfu harfil illati. Hadfu harfi illah. Iya. Wa huwa al-alif. Wa huwa al-alif, sah? Alif yang dibuang. Iya. Dari mana tu alif? Karena sinnya fathah. Fathah. Iya. Terus? Al-mu'minu. Al-mu'minu. Fa'ilun. Iya. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Sematu zairatu fi akhiri. Iya. Terus? Illa. Iya. Harfun manfi. Kenapa harfun nafi? Illa. Apakah menafikan? Illa adatul istisna. Atau harfu al istisna. Itu huruf untuk mengkecualikan. Harfu? Istisna. Harful istisna. Iya. Harfu al-istisna'i. Ini apa? Illa ini adatul istisna atau harfu al-istisna. Arti harfu istisna huruf untuk mengkecualikan. Karena kalimat ini dikecualikan. Harfu istisna. Harfu istisna. Istisna. Iya. Harfu istisna. Iya. Is nih istisna harfulistina harfulis ya istisna ya istisna ya harfu ya harfulistina harfulistina istisna istisna iya betul daripada mustasna istisna iya harfulistina iya harful istisna, harful istisna huruf untuk mengkecualikan dalam kalimat ya. Arti illa kecuali kan? Ya. Mabni ala fathih. Ala sukun dong. Karena alif kan sukun itu. Iya. Sukun. Karena huruf huruf akhir alif bukan lam. Iya. Terus Allahu rabbul jalalah. Heeh. Mansubun. Iya. Maf'ulun bih. Mafudun ti. Ya, mansubun. Mansubun alat matunasi. Fathatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Nah, tapi betul. Jadi lam harfu nafin wa jazmin. Kalau perlu tambah lagi harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah, lam ini kata qalbin kerana dia membalik, kerana dia menafikan masa lampau. Ya, dia masuk pada fi'il mudhari tapi menafikan masa lampau. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illa wa huwa al-alif al-mu'minu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih illa harfu istithna atau harful istithna atau adatul istithna mabniyun على السكون الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره طيب mau diulangi lagi ya ya coba silakan lam harfu nafyin wa jazmin ya mabniyun ala sukun ya yakhsha fi'lun mudhari'un mudhari'un majzumun majzumun bilam bilam wa alamatu jazmihi harfu harfi ilah naam al-mu'minu al-mu'minu fa'ilun iya fa'ilun wa alamatu rafi tumatun zahiratun fi akhirihi iya ilah harfu istisna iya mabniyun ala sukun iya Allah lafzul jalalah Mas Udunti, Mas Subun, Mas Rasihi, Fathatun, Zahiratun fi akhiri. Taib, Masya Allah, ahsant. Nah, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, perlu kita jelaskan kembali masalah istitsna ini, ya. Bahwa hukum mustatsna. Al-mustatsna itu adalah yang dikecualikan. Itu mustatsna, dikecualikan. Itu yaqa ba'da adatul istitsna, terletak setelah huruf istitsna atau adatul istitsna, alat untuk mengecualikan. Alat ini bisa dia huruf, bisa dibentuk isim. Ghair, siwa itu isim, ya. Nah, ini ahwal perlu diketahui, ahwal qabla illah untuk menentukan apa mustatsnanya. Kita ambil contoh dulu, ya. Ja'at, ya, tulabu, ya, illa, ini aliyan, ini kata mustatsna. Nah, ini mustatsna, ini kata mustatsna, ini arti mustatsna yang dikecualikan. Ini dikecualikan dari mana? Ini dikecualikan dari kata tulab. Artinya ali ini min dhimni tulab, bagian daripada tulab, itu mahasiswa atau siswa, para siswa. Nah, ini dikatakan mustatsna, istilahnya mustatsna minhu. Artinya apa? Yang dikecualikan darinya. Ini kata, ini dikecualikan dari kata tulab, ya. Jadi ja'at tulabu illa aliyan. Jadi istitsna itu ada mengeluarkan, ikhraj. Ikhraj ba'di afad, ba'di afradi fil mustatsna minhu. Jadi istitsna itu adalah mengeluarkan sebagian afrad, sebagian apa? Person dari mustatsna minhu. Nah, ini kan dikecualikan ini. Siapa yang dikeluarkan? Ali. Yang datang siapa? Para siswa telah datang. Illa aliyan, kecuali. Berarti Ali dikecualikan dari kata tulab ini. Berarti Ali tidak datang. Yang datang adalah selain Ali. Ya at-tulabu illa aliyan. Telah tiba, telah datang para mahasiswa atau para siswa kecuali si Ali. Nah, ini katakan adatul istitsna, alat untuk mengecualikan. Nah, bisa isim, bisa huruf. Ini huruf, ya. Taib. Nah, untuk mengetahui hukum aliyan atau hukum mustatsna ini, kita harus paham betul. Paham betul apa? Keadaan kalimat sebelum illa. Paham betul sebelum illa. Sebab illa ini ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Imma an yakunal kalamu, imma an yakunal kalamu taman, tam, tam musbat, musbatun, tamun musbat. Nah, kalam ini disebut kalam tam musbat. Tuh. Yang kedua, ada kalam tamun manfi, manfiyun. Arti manfi ada kata nafi, apakah lam, apakah la, atau laisa, atau lan, dan semacamnya. Yang ketiga, kalam apa? Kalam naqis. Naqis itu kurang. Berarti apa? Sebelumnya tidak, belum sempurna. Nah, kalau tam itu sempurna, kalau naqis tidak sempurna. Nah, di sini perlu diketahui lebih jauh lagi untuk menentukan bahwa kalam itu sempurna atau kurang atau enggak sempurna, itu tidak ditentukan adanya fi'il dan fa'il atau ada mutabi' khabar, tidak. Yang ditentukan adalah apakah sebelum illa ada mustatsna minhunya atau tidak. Itulah yang menentukan. Kalau ada mustatsna minhunya, yaitu apa? Di mana mustatsna ini bagian daripada kalimat sebelumnya, berarti itu mustatsna minhu. Berarti kalam itu kalam tam. Nah, ini kita lihat. Mu'aliyan ini bagian pada tulab, berarti ini mustatsna minhu. Mustatsna minhu apa? Disebutkan. Berarti kalam ini apa? Kalam tam, sempurna. Kemudian ada nafi? Enggak ada nafi. Berarti kalam tam, musbat. istilah apa? Musbat. Nah, kalam tam musbat. Ma kalam tam musbat. Jadi ja'a ja'a tullabu illa aliyan. Nah, ini kalam tam musbat. Kena ali bagian daripada tullab. Nah, kemudian musbat tidak ada nafi. Kemudian ada kalam tam manfi. Ma ja'a. Ma ja'a tullabu illa aliyan. Kita lihat, ini juga kalam tam. Kenapa tam? Tulab bagian daripada apa? Ali bagi daripada tulab. Ini mustatsna minhunya. Kemudian ini ada nafi. Maka dia katakan manfi. Kemudian yang ketiga, kalam naqis. Ma ja'a illa aliyun. Nah, ini perhatikan. Ma ja'a illa ali. Kata ma ja'a ini belum sempurna. Dari mana tahu belum sempurna? Karena tidak ada mustasna minhu daripada kata Ali. Tidak ada mustasna minhunya. Yang ada ini ma dengan fi'il. Nah, ini katakan kalam naqis. Jadi kalau ada nafi, belum tentu kalimat itu tam. Ada kalanya dia tan manfi, ada kalanya naqis. Ya. Tapi kalau tidak ada nafi, sudah jelas dia tam musbat. Ya. Tam musbat. Nah, inilah yang perlu ketahui. Nah, ini masing-masing memiliki hukum tertentu, tidak sama. Kalau kalamnya kalam tam, musbat, seperti ini, ja'at tullabu illa aliyan, maka mustasna minhu hukumnya apa? Wajibun nasbi. Wajibun nasbi. Nah, wajib mansub. Wajibun nasbi. Wajib dia mansub. Nah, ini kalam apa? Kalam tam musbat, wajibun nasab. Wajib mansub. Diharap dia mustatsna. Nah, kemudian yang kedua, ma ja'at tullabu illa aliyan. Nah, di sini kalam tam manfi, maka status hukumnya boleh. Ya juzu amran, boleh dua hal. Yang pertama, mansub ala annahu mustasna. Mansub ala annahu mustasna, diharap sebagai mustasna. Atau yang kedua, badal. Badal. Nah, badal itu mengikuti mubdal minhu. Mubdal ini mustasna minhunya itu mubdal minhu. Arti badal pengganti. Mubdal minhu itu yang dibadalin. Dibadalin. Nah, lihat stat hukum. Hukum mustatsna minhunya. Apakah mansub atau marfu atau majrur? Di sini dia marfu. Tanda rafatnya dhamma. Maka badalnya marfu. Nah, illa aliyun. Nah, illa aliyun. Jadi badal itu tidak selamanya marfu. Ini perlu diketahui. Ya. Tidak selamanya marfu. Ada kalanya mansub, ada kalanya majrur. Itu tergantung mubdal minhunya. Dalam hal ini ada mustatsna minhunya. Apa hukumnya? Apakah marfu atau mansub atau majrur? Kalau dia marfu, marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Di sini kebetulan dia marfu. Karena dia fa'il di sini. Nah, kalau dia maf'ul bih, tentu badalnya mansub. Nah, kita ambil contoh lain. Nah, ma ra'aitu tullaba. Ma ra'aitu tullaba. Saya tidak melihat para mahasiswa. Illa aliyan, kecuali si Ali. Perhatikan di sini. Lihat, ani mustatsna minhunya ada, kemudian kalamnya kalam manfi. Tam, berarti status hukumnya boleh dua, boleh dia mustasna, kemudian kedua boleh badal. Nah, di sini bagaimana harakatnya? Harakatnya cuma satu. fathah, tidak ada dua. Nah, cuma kalau dia satu ini ada dua hukum. Yang pertama hukumnya mustatsna, di i'rab dia mustatsna, mansub, mustatsna mansub, iya. Yang kedua badal. Badal, badal pada mana? Kata Ali. Ini bal pengganti dari kata Ali. Ini katakan badal ba'at minkul. Badal ba'at minkul, badal sebagian daripada keseluruhan. Nah ini, nah kena mubdal minhunya mansub, maka badalnya mansub juga. Jadi kata Ali yang di sini dia mansub, status hukumnya bisa dua di apa diputuskan, bisa dia mustatsna mansub dan boleh badal. Karena badal juga mansub, karena mustatsna minhunya mah mansub. Kita cari contoh lain yang badalnya majrur. Ya. Maltaqaitu. Iltaqaitu. Iltaqabi itu pasangannya. Maltaqaitu bitullabi. Harus pakai ba karena iltaqa membutuhkan huruf ba. Kata bantu ba huruf jar seperti bahasaan fakkara fi iltaqabi. Maltaqaitu bitullabi illa aliyan. Atau illa aliyin. Ha. Illa aliyan atau illa aliyin. Perhatikan ini. Jadi di sini statusnya boleh hukumnya dua. Yang pertama aliyan. Nah, dia mansub ala anahu mustatsna. Karena mustatsna itu hukumnya mansub. Kemudian hukum asalnya mansub. Ya. Kenapa mansub? Karena istitsna mengecualikan. Nah, ini ada istisna daripada istathna, yastathni, mengecualikan. Maka yang mustah kecualikan, maka statusnya seperti dia maf'ul bih. Nah, seperti maf'ul bih. Nah, kalau disebutkan apa? Maltaqaitu bitullabi illa aliyan. Maltaqaitu bitullabi astathni aliyan. Kan gitu. Astathni aliyan, saya kecualikan si Ali. Makanya mustathna itu hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Karena mengkecualikan, kalau kembali kepada fi'il, berarti ini sebagai maf'ul bih. Taib. Jadi, maltaqaitu bitullabi illa aliyan. Imma anahu mustasna mansub, atau dia badal. Nah, ini kita lihat badal. Di sini balik pada kalimat bitullab. Kita lihat ini majrur, maka dia majrur. Kenapa majrur? Karena tidak ada huruf jar. Nah, ini dikatakan apa? Kalimat semua illa kalam tamun manfi, hukumnya ada dua. Yang pertama jawazun nasab, boleh dia masab ala anna mustasna. Yang kedua boleh badal. Nah, badal ini tidak selamanya marfu, tergantung mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya marfu, maka badal marfu. Kalau dia mansub, mansub. Kalau dia majrur, majrur. Nah, ini kalam tam apa manfi. Yang terakhir, nah, ada kalanya qabla illa itu naqis. Nah, bagaimana tahu naqis? Tidak ada mustatsna minhunya. Itulah apa standarnya atau barometernya, babitnya, ya. Manakala tidak ada mustatsna minhunya, berarti kalam itu kalam apa? Naqis. Sekalipun ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar. Nah, ada mubtada, ada khabar. Ada apa? Ada isim laisa atau khabar laisa, walaupun ada seperti itu, belum tentu dia apa, belum tentu dia tam. Yang penting adalah adakah mustasna minhunya dari kata mustasna ini. Kalau enggak ada, berarti kalam naqis. Nah, ini maja'a illa aliyun, berarti apa? Kalau dia kalam naqis, maka apa? Hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Jadi untuk menentukan setelah illa apa? Lihat sebelum illa. Butuh apa? Kalimat itu butuh apa? Apa kurangnya? Yang namanya kalam naqis. Kalau naqis berarti kurangnya apa? Kalau dia kurangnya fa'il, berarti dia fa'il. Kalau kurangnya khabar, berarti dia khabar. Kalau kurangnya mubtada, berarti mubtada. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, maja'illa aliyan. Ini ada fi'il, berarti dia butuh fa'il. Berarti maka aliyun ini dimarfukkan dia. Karena sebagai fa'il. Bagaimana terjemahnya? Tidak ada yang datang kecuali si Ali. Kita ambil contoh lain. Ma ra'aitu. perhatikan, ada fi'il fa'il, fi'il fa'il, ma ra'aitu illa aliyan. Nah, kenapa masuk di sini? Karena di sini butuh maf'ul. Karena tidak ada mustatsna minhunya. Enggak ada mustatsna minhunya, berarti kalam naqis. Kalau kalam naqis, lihat fi'ilnya. Di sini ada fi'il, ada fa'il. Berarti fi'il ini apa? Kita lihat ra'a itu ada muta'addin. Fi'il muta'addi butuh objek. Berarti ini apa? Maf'ul bi aliyan. Ma ra'aitu illa aliyan. Contoh lain. Laisa. Kita ambil laisa ini. Nah. Laisa fil ghurfah. Illa. Laisa fil ghurfah illa aliyun. Saya kata Ali. Kenapa? Kita lihat. Kata Ali tidak ada sebelum illa ini mustatsna minhunya. Enggak ada mustatsna minhunya, enggak ada. Nah, kalau enggak ada dia butuh apa di sini sebelumnya? Di sini ada laisa fil ghurfa, berarti laisa ini butuh isim, butuh khabar. Khabarnya sudah ada sebelum jumlah jar majrur, ini khabarnya. Fil ghurfa, berarti dia butuh isim. Berarti apa? Ali ini sebagai isimnya. Isim laisa itu marfu, karena min akhati kana. Tarfu iswatun sebelum khabar. Nah, Ali ini sebagai isimnya. Maka dia kan isim mu'akhar. Laisa fil ghurfati illa aliyan, tidak ada dalam kamar kecuali si Ali. Jadi Ali ini sebagai isim laisa, bukan fa'il ya. Isim laisa, karena laisa membutuhkan apa isimnya. Nah ini dia, saya ambil contoh Al-Quran ya. Wama Muhammadun illa rasulun. Ya. Kita lihat. Wama Muhammadun illa rasul. Wama Muhammadun illa rasulun. Kenapa rasulun di harakat dhamma? Biasanya setelah illa itu mansub rasulan. Kenapa enggak rasulan? Nah, ini kita katakan bahwa kalam sebenarnya kalam naqis. Kenapa kalam naqis? Tidak ada mustatsna minhu dari kata rasul. Ya. Karena Muhammad berbeda dengan rasul. Mustatsna minhu itu bagaimana cirinya? Dia cirinya jamak atau isim jenis. Dengan kata lain dia bermakna umum. Karena yang namanya apa? Namanya yang dikecualikan tentu dikecualikan dari sesuatu yang kulli, yang sifatnya menyeluruh. Nah, di sini tidak ada kata jamak. Berbeda kalau rusul, ada kata ar-rusul di sini. Di sini tidak ada. Nah, ini Muhammad ini mufrad. Berarti kalam ini kalam naqis. Kalau kalam naqis dia butuh apa? Kita lihat kalimat sebelumnya, wama Muhammad, kalimat ini jumlah ismiyah. Ada Muhammad, dia marfu, berarti dia mubtada. Nah, ini cuma huruf. Kalau dia mubtada butuh sab, butuh apa? Khabar, predikat. Inilah khabarnya. Makanya dimarfukan. Khabar hukumnya marfu. Wama Muhammadun illa rasulun. Ya. Tentu banyak sekali contoh ya. Ya. Kita ambil contoh lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Quran juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Illa rahmatan lil alamin. Iya. Nah, perhatikan ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Perhatikan setelah illa ada rahmatan. Ini mansub. Apakah dia mustatsna? Apakah mustatsna? Di sini mansub. Nah. Kita lihat sebelum illa ini, apakah kalimat ini kalam tam atau kalam naqis? Ada kemungkinan kalam tam manfi, kalam tam atau naqis. Ini jelas ada manfi. Berarti ada kemungkinan kalam tam atau manfi. Kalam tam atau naqis ya. Tam atau naqis. Kita lihat rahmatan ini adakah mustathna minhu sebelumnya? Rahmatan dikecualikan dari kalimat mana ini? Rahmat ini bagian dari mana-mana. Nah, ciri mustathna minhu dia jamak atau isim jenis. Seperti ini, Ali bagian pada tulab. Rahmah ini bagian dari mana? Adakah di sini kalimat jamak di sini? Tidak ada. Berarti kalam ini kalam naqis. Kalau kalam naqis, pada kita lihat di sini ada fi'il, ada fa'il, ada objek. Na ini fa'il. Kaf ini maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bi. Arsala itu fi'il. Kalau kita lihat ini sudah kalam mufid ini, ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tapi dalam kalimat ini untuk istithna illa, belum tentu kalimat itu apa? Tam. Nah, tam. Belum tentu tam. Karena mustathnanya tidak ada mustathna minhu daripada kata mustathna ini. Maka katakan kalam naqis. Kalau dia kalam naqis, maka lihat dia butuh apa di sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kami tidak mengutus kamu ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, kata untuk merahmati itu dalam kaidah nahu adalah maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih adalah masdarun mansubun. Baik, nanti mungkin kita akan kita ulang-ulang balik atau kita pelajari secara lebih luas lagi maf'ul li ajlih ya. Jadi maf'ul li ajlih adalah dia cirinya apa? Masdar, mansub, nakirah. Masdar, mansub, nakirah. Ini rahmatan. Ini masdar. Nah, maka irabnya apa? Irab ini maf'ulun, maf'ul li ajli. Li ajli. Ajli karena. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan amin. Nah, ini dia terkait apa? Terkait dengan kalam qabla illa, yaitu terkait di istisna. Ini harus paham betul. Tentang keadaan kalam sebelum illa adanya, ada kalanya kalam tam musbat, ada kalanya tam manfi, ada kalanya kalam apa? Naqis. Nah, kalau kita lihat di sini adalah lam yakhshal mu'minu illallah, ini kalam naqis. Kenapa naqis? Kata Allah ini dikecualikan dari mana? Enggak ada. Tidak ada mustasna minhunya. Enggak ada mustasna. Berarti apa? Kalam ini butuh maf'ul. Kena yakhsha itu fi'il, butuh objek. Kena fi'il muta'addi. Lam yakhshal mu'minu. Orang mu'min tidak takut, melainkan hanya takut pada Allah. Illallah. Makanya dibaca Allah. Jadi Allah ini bukan mustasna ya. Bukan mustasna, tapi dikatakan maf'ulun bih. Baik, inilah apa terkait dengan istisna ya, perlu diulang kembali ya di sana ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai nomor apa? 44 ya. Iya, mungkin ada pertanyaan. Iya. Iya. Terkait dengan kaidah mustasna minhu secara detail dan lebih jelasnya kita akan kaji dan bahas kembali pada babnya insyaallah. Dan ini untuk memerojahkan kembali pembahasan di jilid ketiga dan jilid kedua kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghadinatikina Biha. Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan pembahasan. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah huruf ya pada kata isim naqis itu dibuang atau harus wajib dibuang apabila tidak ada alif lamnya? Mohon penjelasannya. Oh iya. Iya, itu wajib dibuang ya. Itu standar apa hukum standar. Nanti perlu diketahui, nanti ada rasam ya. Dalam Al-Qur'an terkadang kita dapati apa enggak dibuang ya. Oh, nah, itu rasam. Berbeda, rasam itu ada cara penulisan, itu rasam Utsmani ya. Rasam Utsmani itu hanya terkait dengan mushaf Al-Karim, itu mushaf Utsmani. Nah, itu apa? Terkadang agak berbeda dengan standar penulisan apa? Standar apa? Apa imla'i, namanya kaidah imla'i, terkadang berbeda ya. Ya, tapi itu tidak menyalahi kaidah atau tidak menyalahi makna. Ana ambil contoh sajalah ya, ana contoh ini ya. Nah, biasanya itu ditulis rasam Utsmani itu kena ditulis atau dia dibuang pada ada alif lam tapi dia dibuang ya, itu akan terdapat ya. Kadang-kadang ada alif lamnya al-qadhi atau al-hadi, kadang-kadang apa ada alif lam, ada alif lamnya, tapi ianya dibuang. Ya. Nah, ana ambil contoh. Ya, rahmatullah, rahmat itu dalam rasam Utsmani. Ini tulisnya. Tulis ratta maftuha. Ya, antum nanti kalau buka, kalau coba dicek ya. Nah, ini. Ini apa sebetulnya? Ini rasam saja cara penulisan ya. Disebut kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi rasam itu bermacam-macam, bermacam-macam itu cara penulisan bermacam-macam ya. Ya. Nah, adapun standarnya adalah pakai tamr butah. Rahmatullah. Nah, ini bukan berarti apa? Ini bukan muannas, ini muannas. Nah, cuma rasamnya demikian penulisannya Rasul Utsmani. Nah, demikian juga mungkin kalau terdapat barangkali kata apa? Al-Hadi tidak ada apa? Ianya itu rasam Utsmani. Rasam Utsmani, tapi untuk kaidah standar, nah kenapa tidak apa? Ada alifnya maka ditulis. Nah, ada ianya. Ini harus bisa dibedakan ya antara rasam Utsmani apa dalam Al-Qur'an itu rasam dengan apa? Dengan rasam imla'i. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan disampaikan terkait dengan pembahasan mustasna minhu. Tadi disebutkan tam dan gharu tam. Ustaz, mohon naqis, penjelasan sekali lagi. Misal dari tam dan naqis. Iya, tadi sudah sampaikan untuk menentukan ini sangat penting. Ini yang titik yang krisual kali ya. Krisual kali artinya titik yang banyak tidak dipahami oleh orang ya, bahwa untuk standar kalam itu kalam naqis itu bukan berarti apa-apa, atau standarnya dia tam bukan berarti ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar sebelum illa. Tidak, bukan itu dimaksud. Ini hanya untuk istisna, perlu diketahui ya, hanya untuk istisna, untuk kecuali, untuk bab istisna saja, tidak masuk lainnya. Sebab kalau masuk lainnya, kalau yang namanya kalam mufid itu kalamuna lafzun mufidun kastaqim ya. Kata istaqim itu sudah mufid menurut ahli nahu ya. Apa istaqim ya. Ada fi'il ada fa'il, nah, itu sudah mufid tam sempurna. Tapi di sini kalau bab istitsna yang dikatakan kalam tam itu manakala ada mustathna minhunya disebutkan sebelum illa. Nah, itu saja standarnya, ukurannya. Ya. Kalau tidak ada, berarti kalam naqis dia. Nah, seulang kembali, Pak, contohnya, Pak, karena kalau kalam ma, kita ambil contoh lagi, ma safara, ya, tidak ada yang bepergian. Ma safara. Atau ambil contoh lain, apa, nafi lain lah, ya, tidak selamanya ma, ya. Ya, kita ambil lan, ya. Lan lan yusafira. Tidak akan berangkat. Lan yusafira al-ikhwah. Al-ikhwatu illa kecuali siapa? Kita ambil Zaidan. Nah, illa Zaidan. Kita perhatikan Zaidan ini bagian daripada ikhwah kan? Kan ikhwah, ikhwah itu saudara-saudara laki-laki, zaman daripada akhun. Jadi ikh Zaid ini adalah bagian daripada kata ikhwah. Ya. Illa Zaidan. Berarti ada mustatra minhunya. Ini mustatra minhunya. Nah. Kalau ada mustatra minhunya, maka dan ini apa kalam kalam manfi, status hukumnya ada dua. Ada mustasna mansub, mustasna hukumnya mustasna mansub, berarti dia dimansubkan Zaidan, atau dia badal, badal ba'at mingkul, badal ba'at mingkul. Kenapa dikatakan badal mingkul? Karena ini satu bagian daripada ikhwah, ini jamak. Nah, ini jamak. Salah seorang bagi ikhwah, maka dia katakan badal ba'at ini sebagian, min kul dari sebagi, dari keseluruhan. Nah, kalau dia mustatsna mansub jelas dia hukumnya mansub, ya. Kalau dia badal tergantung madhab minhunya. Kalau dia marfu, marfu, mansub, mansub, macam-macam. Nah, ini marfu. Ini marfu. Berarti apa? bisa illa Zaidan, bisa illa Zaidun. Itu kalau Zain itu badal i'rabnya, illa Zaidun. Kalau ini mustasna mansub. Nah ini katakan kalam apa? Tam. Nah kita ambil contoh yang naqis, lan yusafira. Tidak ada yang akan berangkat ini. Ini tidak ada yang akan berangkat. Para ikhwah tidak akan berangkat kecuali si Zaid. Berarti si Zaid hanya si Zaid sendiri yang berangkat. Lan yusafira illa. Bagaimana ini harakatnya? Tidak ada yang akan berangkat kecuali si Ali. Nah, ini kalam naqis. Kenapa kalam naqis? Tidak ada mustatsna minhu daripada kata Ali. Enggak ada mustatsna minhunya. Kalau enggak ada berarti apa? Hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Ini butuh apa? Ini ada fi'il. Dia butuh fa'il. Berarti ini fa'ilnya. Maka dimarfukkan dia. Lan yusafira illa Aliyun. Tidak ada yang akan berangkat kecuali si Ali. Nah, berarti Ali itu apa? Fa'il. Fa'il sah. Ya. Nah, ini jadi kuncinya adalah untuk menentukan kalam tam atau kalam apa? Naqis. Kalau ada mustatsna minhunya berarti kalam tam. Kalau tidak ada berarti kalam naqis. Terus saja kalau khair atas penjelasan dan misal atau contoh yang disebutkan dan ditulis di papan tulis menjadi jelas bagi kita dan juga bagi penanya. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir saja. Baik, jazakumullah khair atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan-pekan akan datang. Insyaallah kita akan mengulang kembali ya. Nah, insyaallah. Dari awal insyaallah kaidah nahwu ini ya, dari mulai pemula awal insyaallah. Jadi maka itu bagi yang baru-baru insyaallah bisa ngikutin insyaallah. Nah, insyaallah. Baik, jazakumullah khair jazak. Assalamualaikum warahmatullahi